Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fayadhar ala hadha tahrimu hadhihi lafzah mutlaqan. Kita ulang sedikit. Tampaknya atau tampak dengan ini, dengan pembahasan kemarin, bahwa makna mutirna binawi kada mau ditafsirkan isti'anah salah. Mau ditafsirkan ba musahabah bermakna musahabah juga batil. Mau ditafsirkan ba bermakna apa lagi? Ditafsirkan dengan seluruh makna-makna ba tetap tidak tepat. Tetap batil. Fayadhar, maka tampaklah bahwa kalimat mutirna binaw'i kada itu adalah kalimat batil mutlakan, secara mutlak. Mau kamu niatkan apapun tetap salah. Lifasadil ma'na, karena rusaknya ma'na. Wa qad taqaddama al-qat'u bi tahrimihi. Dan sudah lewat ketegasan tentang haramnya kalimat itu ketika menukil ucapan sahibul furu' wal insaf. Sahibul insaf, penulis kitab furu' dan penulis kitab insaf. Hanya saja ada dua kemungkinan. Batil, semuanya batil, tetapi ada dua kemungkinan. Sampai mengkafirkan dia, kufur keluar dari Islam, atau kufur amali, yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Qala al-musannif rahimahullah, wa fihi tafattun lil imani fi hadzal mawdi'. Dari sini kita harus jeli, harus cerdas tentang apa itu makna iman di tempat ini. Yushiru ila annahu al-ikhlas, maksudnya yang diisyaratkan oleh musannif rahimahullah adalah keikhlasan. Kita harus betul-betul tafattun lil ikhlas, al-iman maksudnya keikhlasan. Ini ucapan mutirna binawi kada sudah dikatakan kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Berarti mengerikan sekali. Jelas membutuhkan tafattun, jeli, hati-hati, harus cerdas dalam mengucapkan kalimat-kalimat. Tidak boleh salah. Walaupun maksud saya begini, maksud saya begitu, maksudak bainak wa baina rabbak. Maksud kamu antara kamu dengan Allah. Maksuduka bainak wa baina rabbak. Tetapi kata-katamu salah. Kalau saya maksudkan beliau tidak mungkin salah. Ya enggak mungkin. Setiap manusia pasti bisa salah. Enggak, maksud saya bukan maksum. Tetapi masa alim bisa salah? Ya sama saja. Harus tafattun. Maka para ulama memilih kata itu sangat jeli. Mereka akan berkata dengan hati-hati kalimat-kalimatnya. Tidak akan menyatakan dia tidak mungkin salah atau dia maksum. Pasti atau sering kali mereka akan menyatakan ba'id. Beliau, ba'id. Hayat, apakah beliau begini-begini? Hayat, maksudnya jauh kemungkinannya. Ada kemungkinan tetap, tapi jauh. Ini bahasa yang pas untuk membela seorang alim. Tetapi kadang-kadang manusia lam yatafattan lidhalik, kurang jeli dalam memilih kata. Maksud saya ini memang bulan ini biasanya Allah turunkan hujan. Seringkali sunnatullah itu di bulan ini. Ini barakallahu fikum, perkaranya sekarang ucapanmu tadi menyatakan hujan karena bintang ini, hujan karena itu sudah salah ucapan itu tadi. Maksud kamu benar, ucapan kamu salah. Sehingga di sini menunjukkan fihi tafattun, di sini harus ekstra hati-hati dalam mengucapkan lafaz-lafaz dalam masalah seperti ini. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Fal fadlu war rahma sifatan. Adapun ucapan orang yang berkata kami diberi hujan dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya. Al fadl dan rahmah, ini dua sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha memberi dan maha menyayangi. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله min sifatiz zat kal hayati wal ilmi wa sifatil af'al kal rahmah allati yarhamu biha ibadah kulluha sifatun lillah qa'imatun bidatiha. Madzhab Ahlussunnah berkata, semua sifat-sifat dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti rahmat, menyayangi, allati yarham biha ibadahu, atau sifat zat seperti hayat dan al-ilmu, semuanya sifat Allah, milik Allah, yang qa'imah bidatiha, yang tegak dengan zat Allah Subhanahu wa taala, tak terpisahkan. Apa bedanya sifat zat dan sifatul af'al, sifat dhatiyah dan sifat fi'liyah? Hah? Perbedaannya, kalau sifat dhat dalam keadaan tidak berkait dengan iradah. Kalau sifat fi'liyah berkait dengan iradah. Idza arada fa'al. Wa in lam yurid lam yaf'al. Kemudian terjadi pembahasan panjang tentang sifat kalam. Dzatiyah atau fi'liyah? Khanifidina azakumullah. Mengapa? Karena dia masuk dalam sifat dzatiyah, masuk pula dalam fi'liyah. Artinya sifat dzatiyah, Allah dalam keadaan memiliki sifat kalam. Azalian wa abadian. Tetapi naw'iyahnya, kapan berbicara, kapan tidak, maka inilah yang dikatakan fi'liyah, kapan Allah kehendaki Allah berbicara, kapan tidak Allah tidak berbicara. Tetapi Allah bisa berbicara azalian wa abadian, selama-lamanya. Azalian selama-lamanya ke belakang, abadian selama-lamanya ke depan. Azalian wa abadian. Naam. Qala karrahmah allati yarhamu biha ibadah. Seperti sifat rahmat Allah Ar-Rahman, diberi nama Ar-Rahman. Mengapa? Maha memiliki rahmat, maha merahmati. Baik, dari sini dzatiyah. Tetapi ketika dikatakan Allah merahmati si fulan dan tidak merahmati si alan, ini fi'liyah. Kalau Allah kehendaki Allah merahmati dia, kalau Allah tidak kehendaki Allah tidak merahmati. Laisat qa'imah bighairihi, tapi semuanya, apakah dzatiyah ataupun fi'liyah, semuanya berkait. Semuanya berkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Fatafattan lihadza faqad ghalata fihi tawaif. Maka hendaklah kalian jeli dalam masalah ini. Kembali pakai kata tafattun. Dari fatina maknanya cerdas. Faqata ya, bukan ta. Fathun, cerdas. Tapi juga bermakna tafattun, memandang dengan jeli. Ila akhirihi, maknanya seperti yang sudah dibahas. Harus kita betul-betul cerdas dalam memilih kata, harus hati-hati, harus betul-betul perhatian. Fatafattun lihada, maka hendaklah berhati-hati dalam masalah ini. Faqad ghalita fihi tawaif, telah salah sekian banyak kelompok. Banyak yang salah. Wa fi hadzal hadits anna ni'amallah la yajuzu an tudaf ila illa ilaihi wahdah. Oleh karena itu, kenikmatan-kenikmatan Allah tidak boleh diidhafahkan kecuali kepadanya. La tudaf illa ilaihi wahdah. Ini fadlullah. وَهُوَ الَّذِي يُحْمَدْ عَلَيْهَا. Dialah Allah yang dipuji. وَهَذِهِ حَالُ أَهْلَ التَّوْحِيدِ. Dan inilah keadaan ahli tauhid. Inilah keadaan ahli tauhid. اَخْوَنِ فِدِنَا عَزَكُمُ اللَّهِ. Berarti karena kenikmatan-kenikmatan itu dari Allah SWT. وَهُوَ الْمُنْعِمْ وَحْدَهُ. Sebagaimana fadha'il juga dari Allah SWT. Karena Allah SWT di antara sifatnya adalah fadl, maha memberi. dan juga karena rahmat semua dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa arhamur rahimin, maka harus kita nisbatkan segala kebaikan, rahmat, fadilah, nikmat harus dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu salah menyatakan mutirna binau'i kada. Kita diberi hujan karena bintang ini, karena bintang itu, karena bulan ini, karena bulan itu. Salah. Maksud saya. Barakallahu fiik. Kalaupun maksudku kamu seperti itu, kamu tetap salah. Loh, kok bisa? Tadi seperti bilang benar, kok sekarang salah? Kata-katanya, ini musim biasanya Allah turunkan di bulan ini. Memang itu tidak bisa kita salahkan. Tetapi, ngapain yang diingat bulannya? Kenapa enggak diingat yang memberinya? Itu kesalahanmu. Kenapa yang diingat malah tanggalnya atau bulannya atau bintang ini dan bintang itu? Apa urusannya? Toh tidak semestinya dan tidak seharusnya di bulan itu. Tidak mesti di bulan tersebut. Kadang-kadang di bulan-bulan lain juga hujan. Berarti tetap salah. Walaupun tidak termasuk yang pertama dan kedua, syirik besar dan syirik kecil, tetapi engkau salah. Mengapa tidak menisbatkan kenikmatan, fadilah kepada pemberinya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma man qala, adapun siapa yang berkata mutina binawi kada wa kada ila akhirih, qad taqaddama ma yata'allaqu bidzalik. Sudah lewat apa yang berkait dengan hal tersebut. Ini pembahasan tanjim, perbintangan, sudah kita bahas. Ada ilmu tasyir, ada ilmu ta'thir. Qala al-musannif wa fihi tafattun lil kufri fi hadzal mawdi'. Juga kita harus tafattun, harus jeli dalam masalah kekafiran. Apa saja yang merupakan kekafiran? Kalimat apa yang merupakan kufur? Perbuatan apa yang menyebabkan kekafiran ila akhir? Harusnya tafattun al-insan al-muslim lil kufur fi hadzal mawdi'. Yushiru anna nisbatan ni'mah ila ghairillahi kufur. Artinya, yang dimaksud oleh musannif rahimahullah, bahwa menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu adalah kekafiran. Walihada qata'a ba'dul ulama bitahrimih. Oleh karena itu, para ulama menyatakan dengan tegas haramnya. Wa in lam ya'taqid ta'thiran naw, walaupun tidak meyakini pengaruh bintang tersebut. Fi inzalil matar, dalam masalah penurunan hujan. Fayakunu man kafar an-ni'am li'adam nisbatiha ila alladhi an'amaha aw an'ama biha. Maka kufur tersebut adalah kufrun ni'mah, karena menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Li'adam nisbatiha ila alladhi an'ama biha, karena menisbatkannya kepada selain yang memberikannya. Wa nisbatuha ila ghairihi, bahkan menisbatkannya kepada selainnya. Kama sayati fi qawlihi ta'ala, sebagaimana akan datang nanti dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka kenal kenikmatan Allah, tapi mereka ingkari. Ketika mereka, musyrikin jahiliyah, mendapatkan keuntungan hasil panen yang melimpah dan lain-lain, mereka berikan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah dan juga untuk berhala. Dibagi oleh dia bagi tiga. Hadza lillahi wa hadza li syurakaina. Ini untuk Allah, ini untuk sekutu-sekutu kami. Berarti tahu bahwa kenikmatan ini dari Allah. Tetapi kenapa yunkiruna? Kenapa kalian ingkari dengan kalian berikan kepada berhala-berhala? Ini barakallahu fikum, tahu tapi diingkari. Qala al-Qurtubi fi syarh hadith Zaid ibn Khalid, wa kanatil Arab idza tala'a najmun min al-mashriq wa saqata akhar min al-maghrib fa hadatha 'inda dhalika matarun aw rih, fa minhum man yansibuhu ila al-tali' wa minhum man yansibuhu ila al-gharib. Disebutkan oleh Qurtubi rahimahullah, Arab dulu, kalau ada bintang yang muncul, sebagaimana pernah dibahas, ada bintang yang tenggelam. Bersamaan waktunya. Bahkan biasanya di tempat yang berlawanan. Yang tenggelam, yang muncul di timur, di barat ada yang tenggelam. Nah, kalau dikatakan, kemudian terjadi hujan, atau terjadi angin kencang dan lain-lain, maka biasanya orang Arab menisbatkannya kepada bintang. Sebagian mereka menisbatkannya kepada bintang yang terbit, yang muncul. Wa minhum man yansibuhu ilal gharib. Sebagian lain justru menisbatkannya kepada yang tenggelam. Ini karena bintang ini terbit. Kata yang lain, ini karena bintang itu tenggelam. Nisbata ijadin wa ikhtira'. Penisbatannya penisbatan pengadaan. Ikhtira' juga maknanya ijad. Ikhtira' yakhtari'. Artinya mereka menisbatkan kepada bintang yang terbit atau bintang yang tenggelam dalam pengadaannya. Ini hujan diadakan oleh bintang yang tenggelam atau bintang yang terbit. Yutliquna dhalikal qawla al-madhkur fil hadis. Mereka sebutkan kalimat persis seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mutirna binaw'i kada wa kada. Fanaha syari'u an itlaqi dhalik. Maka syariat melarang untuk mengucapkan kalimat yang seperti itu. Li'alla ya'taqid ahadun i'tiqadahum, agar jangan ada yang meyakini seperti keyakinan mereka. Wa la tashabbah bihim fi nutqihim, dan jangan menyerupai mereka dalam ucapan mereka. Kalau keyakinannya sama, berarti persis seperti jahiliyah. Tapi keyakinan kami bukan itu. Keyakinan kami hanya bahwa biasanya kalau bintang ini muncul, seringkali hujan. Hujannya dari Allah, kami yakin. Apa kita katakan? Tasyabbuh. Ucapanmu mirip, menyerupai ucapan jahiliyah. Wala yatashabbah bihim fi nutqihim. Jangan menyerupai mereka dalam ucapan mereka. Mereka menyatakan mutirna binawi kada wa kada. Kamu jangan. Kamu ucapkan alhamdulillah. Atau kamu ucapkan sayyiban nafi'a. Alhamdulillah. Sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan tuangan ini tuangan yang bermanfaat. Khan ibn a'azakumullah. Atau kalimat mutirna bifadlillah wa rahmatih. Mutirna bifadlillah wa rahmatih. Diucapkan. Kalimat-kalimat seperti itu. Jangan menyerupai mereka. Walaupun maksud saya. Ucapanmu mirip. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia termasuk golongan mereka. Demikian dalam al-mafham. Qauluhu fa minhum man yansibuhu nisbata ijad. Yadullu ala anna ba'dahum kana la'atiqudu dhalik. Di antara mereka ada yang menisbatkannya dengan menisbatan ijad. Penisbatan pengadaan. Ini menunjukkan ucapan beliau tadi. Ucapan Qurtubi tadi. Berarti ada sebagian mereka yang mengucapkan istilah tadi. Tetapi tidak meyakini ijad. Kama qala ta'ala. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. La yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan pada mereka, siapa yang menurunkan dari langit air? Kalau kamu tanyakan pada mereka, siapa yang menurunkan hujan? Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, kemudian dia hidupkan bumi ini yang tadinya mati? Niscaya mereka akan menjawab Allah. La yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan berkata Allah. Berarti yang mengatakan mutirna binawi kada pun meyakini Allah yang menurunkan. Tetapi bahasa mereka mengatakan mutirna binawi kada. Kita dapat hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Berarti jahiliyah juga. Sama. Saya tidak meyakini kalau Allah yang tidak meyakini kalau bintang itu yang menentukan. Tapi Allah, jahiliyah juga sama kayak kamu. Ini ayatnya. Kalau ditanya, siapa yang menurunkan hujan? Mereka jawab, Allah. Berarti ucapan tadi, sebagian mereka tidak dengan keyakinan. Tapi tetap disalahkan. Dan dikatakan jahiliyah. fadalla ala anna minhum man ya'rif wa yuqir, menunjukkan bahwa sebagian mereka ada yang mengetahui dan mengikrarkan bahwa Allah huwallazi awjada al-matar, Allah lah yang mengadakan hujan, yang menurunkan hujan. Wa qad ya'taqidu haula'i anna lin-naw'i fihi shay'an min at-ta'thir, tapi mereka meyakini juga bahwa bintang-bintang pun punya pengaruh. Naam. Billah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.